kita ada di dalam. Duduk-duduk sendiri, kita tahu mana musim gelap, masih ada rasa malu karena kita menyandak I'm not afraid to die.